الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، di antara asbab al-istiqamah, sebab-sebab yang mengantarkan seorang kepada keistiqomahan, sekaligus merupakan prinsip-prinsip yang tidak boleh dilupakan oleh setiap muslim di masa-masa fitnah khususnya, adalah at-tathabbut fi kulli ma sami'a wa fi kulli ma naqala wa qala. Bertathabbut pada setiap berita yang dia dengar, informasi yang sampai kepadanya, dan bertathabbut dalam menyampaikan informasi tersebut. Tidak semua berita dan pembawa berita dan informasi bisa diterima. Karenanya dalam Islam diajarkan kepada setiap muslim dalam menyikapi informasi, dalam menyikapi berita, ketika seseorang tidak berhati-hati dalam menerima berita atau mencari sumber berita, dengan kata lain, semua yang dia dengar, dia terima, dia yakini, dia jadikan sebagai dasar mengambil kesimpulan dan penilaian. Sikap seperti ini dapat membahayakan keselamatan akidah dan agamanya. Sikap tidak bertathabbut, bertathabbut itu artinya upaya mencari kepastian atau validitas berita dan informasi, disebut juga dengan at-tabayyun, mencari kejelasan dan kepastian. Demikian Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam salah satu ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, fatabayyanu, hendaknya kalian bertabayyun, mencari tahu kepastian dan validitas berita tersebut. Kenapa? Allah lanjutkan, antusibu qauman bijahala, nanti kalian menilai, menggolimi, menyikapi suatu kaum di atas kejahilan, tidak sesuai dengan kenyataan kaum tersebut, tidak sesuai dengan kenyataan permasalahan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan dengan itu kalian akan menyesal. Kalau menyesalnya di dunia masih bisa diperbaiki, masih bisa dibenahi, diluruskan. Ternyata salah berita yang saya dengar kemarin, yang akhirnya saya menilai, menyikapi, memvonis seseorang atau suatu komunitas atau sebuah permasalahan tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang benar adalah begini, begini, begini. Saya salah. Dan sekaligus dia bisa meminta maaf. Tapi kalau penyesalan itu di akhirat, di dunia sudah terdolimin beberapa pihak, kemudian timbul kerusakan-kerusakan akibat ketidakhati-hatiannya dalam menerima informasi, sudah terlanjur terjadi, sehingga beban dia nanti di hari pengadilan, di hari perhitungan di hadapan Allah semakin berat. Menyesal di hari la yanfa'uhu an-nadam, hari sudah tidak lagi bermanfaat untuknya penyesalan. Maka salah satu prinsip penting yang harus selalu diingat oleh setiap muslim, terkhusus di masa-masa seperti ini yang kondisinya jauh lebih parah dari beberapa tahun yang lalu, dunia informasi sulit dibedakan mana yang soleh, mana yang fasik. Walaupun bisa diketahui oleh seorang yang berilmu tanda-tanda masing-masingnya. Fasik itu, seorang dikatakan fasik dalam konteks ayat ini tadi, tidak berarti kafir. Fasik itu adalah seorang muslim yang bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, atau bermudah-mudahan mengerjakan larangan-larangan dalam agama ini yang tidak sampai pada tingkat kekufuran. Itu dinilai fasik. Apa aja yang hukumnya wajib secara syariat dia tinggalkan? Urusan rumah tangga, urusan pribadinya, urusan ibadahnya, urusan barakallahu fikum muamalahnya dengan manusia. Sehingga dengan sebab itu dia dikategorikan fasik. Terlebih kalau kesalahan itu terkait dalam masalah kejujuran dalam konteks pemberitaan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, maka bertabayun. Berita seorang yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaditsa bikulli ma sami'. Cukup seseorang dikatakan sebagai pendusta kalau dia selalu bermudah-mudahan menyampaikan setiap yang dia dengar. Sudah tergolong dia sebagai pendusta. Sekarang di dunia informasi yang sulit dilacak, siapa informannya ini? Siapa pembawa berita ini? Siapa di balik layar? Siapa di balik tombol-tombol itu? Kita gak mampu mengklarifikasi. Kita gak mampu bertabayun. Habis waktu kita mau bertabayun setiap berita, mau cari tahu kepastian berita ini benar apa tidak. Gak sempat berzikir kita kepada Allah. Gak sempat beribadah kita kepada Allah. Maka dengan itu, jangan dekat-dekat dengan dunia informasi yang seperti itu. nanti akibatnya kita akan berbuat kezaliman. Menilai ini yang benar, itu yang salah. Wah, ini yang penganiaya, itu yang dizalimin. Ternyata keadaannya berbalik. Ketahuan beberapa hari kemudian, terbongkar bahwa realitanya justru sebaliknya. Bagaimana kita akan meminta maaf? Kita sudah terlanjur menilai. Apalagi sampai kita sudah terlanjur menyebarkannya. Di dunia seperti ini, sungguh komunitas apapun, struktur apapun, penanggung jawab siapapun, akan tidak kesulitan kalau anak buahnya, anak didiknya, rumah tangganya, komunitasnya dididik menerapkan ayat tadi. Dalam surat Al-Hujurat, insya Allah aman. Masyarakat tidak akan terkontaminasi dengan apa yang sekarang disebut-sebut dengan apa? Hoax. Betul bacanya hoax itu. Nah, berita dusta. Insya Allah masyarakat terkhusus muslimin tidak akan terkontaminasi. Lanjutannya menjadi aman negeri ini. Karena masyarakat sudah punya benteng syariat. Masyarakat punya takwa, takut menerima informasi yang enggak jelas karena ini dilarang oleh Allah. Saya takut kepada Allah. Ini nih ada informasi, afwan. Kalau informasi agama, informasi tentang makna sebuah ayat, informasi hukum sebuah ibadah, saya terima. Oh, ini katanya sekarang terjadi keributan. Wallahu a'lam. Afwan. Jangan antum kirim kepada saya yang seperti ini. Jangan. Oh, ini ada videonya sekarang. Kejadian itu terekam. Afwan. Ana enggak bisa menerima. Bukankah di zaman ini banyak perkara bisa dibuat, bisa direkayasa. Untuk membuktikannya butuh alat-alat dan ahli-ahli di bidangnya. Kalau kita enggak mampu. Hati-hati, itu terkait cara penyajian informasinya, belum subjeknya, pelaku informasi tadi. Di masa fitnah sangat penting seorang muslim memegang prinsip ini. Ini akan menjadi lebih kokoh, akan lebih insyaallah dengan izinnya seorang hamba, seorang muslim terselamatkan dari kesesatan, terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan, kalau dia ingat dan tahu ayat yang lainnya yang Allah sebutkan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang beredarnya berita-berita perbuatan keji di tengah-tengah orang-orang yang beriman, di tengah-tengah kaum mukminin, senang berita itu beredar, di-share, dapat lagi sebarkan di grup, di channel, dan yang lainnya. Senang dia berita-berita perbuatan keji, semisal pembunuhan, perzinahan, pencurian, penganiayaan, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan keji. Punya kesenangan, hobi. Bahkan sampai buat media-media khusus untuk itu dia. Dibiayai. Kegiatan tersebut. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang senang beredarnya berita-berita perbuatan keji di tengah-tengah kaum mukminin, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Allah Maha mengetahui kenapa meletakkan syariat ini. Kalian tidak tahu. Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi, akibat yang akan muncul. Kalau masyarakat dibekali dengan ini, dengan takwa menjalankan syariat Islam, lah ini bagian dari syariat Islam. Sistem menyaring, filterisasi berita dan filterisasi penyampaian berita, input dan outputnya, berita masuk dan berita yang akan dikeluarkan, benar-benar seorang muslim menjaga lisannya, menjaga medianya dari dua pelanggaran tadi, takut kepada azab, takut melanggar perintah Allah, maka masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang kuat. Gak perlu biaya-biaya besar untuk menghack, butuh hacker-hacker yang unggul, gak perlu. Atau membuat berita tandingan demi memadamkan berita itu, capek. Nanti yang ada malah permusuhan, yang ada nanti malah keributan-keributan dan hilangnya persatuan dan kekuatan, keutuhan, stabilitas, keamanan nasional. Tapi kalau masyarakat muslim ini, masyarakat Indonesia secara umum, diajak dan dihimbau, diberi semangat mengamalkan syariat Islam secara sempurna, secara lengkap, insya Allah akan aman. Aman. Barakallahu fikum. Maka ayyuhal ikhwa al-hadirun, satu perkara yang tidak boleh dilupakan di masa ini, prinsip at-tathabbut dalam menerima berita dan tathabbut saat akan menyampaikan berita. Bermanfaat ataukah tidak? Berita ini bagus, baik, akan memunculkan efek-efek positif atau sebaliknya, akan menambah iman masyarakat muslim ataukah sebaliknya, akan melahirkan keamanan atau keributan, ditimbang. Maka seorang muslim di zaman-zaman penuh fitnah ini tadi, zaman di mana telah banyak orang-orang yang pendusta diposisikan sebagai orang-orang jujur, di mana zaman orang-orang yang jujur dikatakan sebagai pendusta, di zaman banyak pemutarbalikan fakta, Rasulullah mengabarkan tentang akan terjadinya zaman seperti itu, perlu kita lebih waspada. Jangan sampai kalbu kita melalui pendengaran, kalbu kita melalui penglihatan diisi oleh sampah-sampah kemodernan, sampah-sampah zaman. Jangan. Jangan izinkan. Jadikanlah kalbu kita melalui pendengaran dan melalui penglihatan sebagai tempat iman, tempat takwa, tempat semangat beramal, tempat ilmu, untuk kita, istri-istri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, tetangga, dan yang lainnya. Di zaman seperti ini, betapa pentingnya seorang muslim mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, takut kepada Allah dan takut kepada perhitungan di hari akhir, mengharapkan ridha Allah dan jannahnya, hendaknya dia berkata perkataan yang baik atau diam. Perkataan yang baik adalah perkataan yang akan melahirkan pahala atau ajr bagi pelakunya. Khairan, kenapa dikatakan perkataan yang khair, yang baik? Karena satu, dia perkataan yang bersumber dari ilmu. Tidak ada kecuali Al-Quran dan Sunnah. Kecuali nasihat-nasihat. Kecuali ajakan untuk berzikir. Ajakan kepada umat untuk selalu mengingat Allah. Falyakul khairan aw liyasmut. Rasulullah SAW juga mengatakan dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata beliau SAW, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahu al-jannata. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, menjamin untuk menjaga anggota tubuh yang berada di antara dua rahangnya, yaitu lidah, tidak berbicara sembarangan, tidak berbicara kejahilan, pembicaraannya adalah benar, valid, dan menjamin kepadaku anggota tubuh yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, kehormatan seseorang, maka aku jamin untuknya surga. Seorang mukmin akan berhati-hati. Jangankan sampai tingkatan menukilkan dan menyampaikan, mengutip, membaca aja dia gak berani. Kalau literaturnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diniyah. Di masa fitnah seperti ini, seorang yang tidak bisa menjaga lisan, baik lisan untuk berbicara yang bersuara dan didengar, ataukah lisan dalam pengertian lisanul qalam, lisan al-qalam, ya ini dalam bentuk tulisan yang diketik dengan tangannya melalui tombol-tombol alat-alat yang ada pada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika ditanya, man najah, kaifan najah ya Rasulullah? Bagaimana itu tips keselamatan, cara seseorang selamat dari fitnah, fitnah kesesatan akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, manhasnya? Beliau menjawab radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, qala amsik alaika lisanak. Jaga baik-baik lisanmu. Mungkin dia gak banyak bicara, tapi dia punya channel, tapi dia punya grup, tapi dia punya web. Dia menulis, menukil, mengutip. Kata Nabi, salah satu cara kamu selamat dari fitnah, dari kesesatan adalah jaga baik-baik lisanmu. Tidak berkata kecuali berdasarkan ilmu. Kemudian beliau melanjutkan, wal yasa'ka baituka, dan hendaknya rumahmu di masa fitnah itu menjadi tempat kesejahteraan, tempat yang nyaman bagimu. Rumah. Gak mudah berjalan kesana kemari di masa fitnah. Ya, di zaman ini fitnah sekarang bukan hanya di jalan-jalan yang kasat mata ini, tapi berjalan-jalan juga melalui media, melalui alat-alat komunikasi ini. Seorang bisa berjalan kemana dia mau di zaman ini. Jauh ataukah dekat, barat ataukah timur, seorang bisa berjalan-jalan dan tidak betah di rumah. Tidak betah dia di rumah. Maksudnya menghiasi rumahnya dengan Al-Quran, menghiasi rumahnya dengan zikrullah, menghiasi rumahnya anak istrinya dengan ilmu, dengan ibadah, sujud, ruku. Nggak betah dia, sehingga dia harus keluar rumah dengan membuka salah satu fitur, dengan membuka salah satu web. Dia buka, tiba-tiba dia sudah ada di Eropa, Tiba-tiba dia sudah ada di Jakarta. Dia tiba-tiba sudah ada di tempat-tempat yang jauh, yang tidak semestinya dia berada di situ. Rasulullah mengatakan, "Wal yasa'ka baituka." Cara kedua untuk kamu selamat dari kesesatan dan dari fitnah adalah hendaknya rumahmu itu cukup bagimu, tenteram, nyaman tinggal di dalamnya. Fitnah macam-macam bentuknya. Ada yang menyerang akidah, ada yang menyerang manhajnya, ada yang menyerang barakallahu fikum pola pikirnya, ada yang menyerang ibadah dan akhlak. Kemana? Yuk makan bakso di warung situ. Masya Allah. Di rumah ya akhi. Pingin bakso, buat bakso sendiri. Yuk makan sate di sana. Bapak gak boleh Ustaz makan sate. Siapa yang mengatakan gak boleh makan sate? Boleh. Bikin sate di rumah. Gak enak seperti yang di warung, kurang lebih. Bikin nasi goreng di rumah. Kenapa senang jalan-jalan? Ketika jalan, banyak gangguan. Baik melalui pintu pendengaran, ataupun melalui pintu penglihatan. Nah, berapa banyak kita tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena kelemahan kita. Masuk ke warung, tidak jarang di warung-warung itu ada jimat-jimat. Iya kan? Di pintunya jimat dari orang pintar inilah, pintar itu, dari tokoh inilah, tokoh itu. Agar warungnya, rumah makannya laris. Kita tahu, tapi kita gak bisa mengingkari. Karena lemahnya iman kita. Gak bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kita keluar rumah? Barakallahu fikum. Ini contoh Nabi mengatakan wal yasa'ka baituka. Hendaknya rumahmu itu nyaman, tenteram bagimu, tempat yang enak kamu berada di sana. Enggak betah. Jalan-jalan browsing inilah, browsing itu. Itu jalan-jalan keluar rumah. Bahkan tidak kalah parahnya. Iya kan? Yang ketiga kata Nabi dalam konteks hadis Uqbah bin Amir, "Wal yasa'ka baituka wabki 'ala khathiatik." Dan hendaknya kamu banyak menangisi dosa-dosamu. Dosa-dosa. Sibukkan kita dengan dosa-dosa. Duduk, ingat dosa yang itu. Saya butuh tobat, saya butuh beristighfar. Saya harus banyak mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Ayuhal ikhwah, ada kemiripan dengan yang sebelumnya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Nah, tadi bicara masalah masuk warung, kalau ada panitia daurah atau yang lainnya, ya, ustadznya jangan diajak makan di warung, ya, makan di rumah. Siapa nggak belum sempat masak di rumah, beli bungkus kirim, ya. Nah, barakallahu fikum. Ini mumpung asyai bisyai yudhkar, sesuatu bisa disebutkan karena ada suatu masalah yang tadi disebutkan, jadi ingat. Nah, kata Nabi alaihissalatu wassalam, badiru bil amal. Ini salah satu prinsip yang juga tidak boleh dilupakan di masa-masa seperti ini khususnya. Bersegeralah kalian dalam beramal, jangan ditunda-tunda. Mumpung bisa, selagi ada kesempatan, selagi sehat, selagi masih ada fasilitas dan medianya, cepat. Badiu bil amal. Kenapa? Fitanan. Telah bermunculan berbagai fitnah. Mengancam rumah tangganya, mengancam anak istrinya, mengancam akidah dia, mengancam akhlaknya, mengancam manhaj dan akidahnya. Kaqita'il lailil muzlim. Diperumpamakan bagaikan potongan malam yang gelap. Tidak ada cahaya bulan padanya. Gelap, seorang sulit untuk selamat dari jurang. Seorang sulit untuk selamat menginjak hewan berbisa. Gelap. Apa cahayanya? Badiru bil amal. Bersegeralah dalam beramal. Karena gelapnya dan dahsyatnya fitnah tadi, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari masih beriman, mukmin, akidahnya akidah Islamiyah sahihah, imannya iman yang sahih. Tiba-tiba datang waktu sore, dia sudah berubah menjadi kafir. Kata Syekhuna Rabi', kufur di sini bisa kufur akbar, bisa kufur asghar. Bisa kufur akbar yang mengeluarkan dia dari bingkai Islam, dari frame Islam. Sehingga kalau meninggal yang enggak boleh disolatin, jenazahnya enggak boleh dikuburkan di kuburan muslimin, tidak bisa mewariskan anak kepada anak-anaknya. Atau kufur asghar. Tergantung jenis penyimpangannya. Atau sebaliknya, di sore hari seperti ini masih mukmin, tapi karena dahsyatnya dan gelapnya fitnah tadi, besok bangun pagi dia sudah menjadi kafir. Kalau ada waktu banyak, kita bisa beri contoh-contoh yang menimpa dalam sejarah hingga hari ini. Hanya dengan satu ucapan dia keluar dari atau masuk ke dalam daerah kekufuran, baik jenis yang pertama ataukah yang kedua. Kenapa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dengan suatu kenikmatan duniawi yang sedikit. Arad minad dunya. Kenikmatan dunia yang sedikit, sejenak. Dia jual akidahnya. Siap dia menjual imannya. Tahu dia bahwa Allah melarang perbuatan ini dan bisa menyeret dia kepada kekufuran. Tapi karena dia mengejar suatu nilai duniawi, entah itu bermakna harta dunia itu, dia siap melakukan perbuatan ini. Demi harta, dia siap mempercayai dukun-dukun. Demi harta waris dari orang tuanya, bermiliar-miliar rupiah, dia bisa menyantet saudara kandungnya melalui proses sihir yang itu adalah kufur. Demi harta pula, dia siap menjual akidahnya di sisi-sisi yang lain. Ayuhal ikhwah, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Termasuk dari dunia adalah pengikut dan simpati manusia. Karena tidak siap ditinggalkan manusia, tidak siap dicela oleh manusia, dia siap menjual agamanya. Bahkan dia siap untuk menerima, tidak menerima dan menolak tauhid karena khawatir celaan manusia dan hilangnya simpati umat. Nah, dan ini dalam sejarah terjadi. Insya Allah masih melekat di benak kita kisah yang menimpa Abu Talib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di detik-detik terakhir kehidupannya, yang Rasulullah menyatakan kepada pamannya tadi yang sayang dan cinta kepada keponakan ini, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qala lahu Rasul, ya amma, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah membelamu nanti di hadapan Allah. Kan akhiru kalimatin qalaha huwa ala millati Abdul Muttalib. Kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah bahwa aku tetap di atas akidah nenek moyangku Abdul Muttalib. Padahal yang mengajak keponakan yang paling dicinta, yang paling dihormati, dibela, siap mengorbankan nyawanya demi membela ponakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika dia mendapatkan bisikan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau sudah tidak mau lagi terhadap agama nenek moyang kita? Kata kawan-kawannya yang mentalkin di sebelahnya. Apa kata orang? Disebutkan dalam sebuah bait syair yang sering disebutkan oleh ulama kita dan dinisbahkan kepada Abu Talib, dia mengatakan, walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi dini min khairi dinil bariyati dina laula al malamatu wa hadari masabbatin lawajadtani samhan bidhaka mubina. Sungguh aku sudah yakin bahwa agama yang didakwakan oleh Muhammad adalah agama terbaik, agama manusia terbaik, yang terbaik. Kalau bukan karena kekhawatiran celaan dan tahdzir dari kaumku, niscaya engkau akan dapati aku ada pada garda terdepan menerima tauhid ini. Fitnah dunia, pengikut, kabilah, keluarga, macam-macam. Ada yang sampai mengorbankan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik, dia jual agamanya. Ada yang mengorbankan putra atau putrinya demi dunia, demi keluarga, demi kabilah, demi family. Demi family, dia siap mengorbankan putrinya. Bu, kenapa? Ya, kenapa antum menikahkan putri antum dengan yang awam itu? Wah, enak. Keluarga besar mengatakan demikian. Paman-paman, bibi sudah mengatakan begini. Abi wa ummi. Anta abuha. Anta waliuha. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Bentengi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di antara cara membentengin keluarga dan anak-anak dari api neraka adalah salah satunya, kalau menikahkan putri, nikahkan dengan orang yang soleh akidahnya, imannya, manhasnya, akhlaknya. Bukan karena satu keluarga, satu famili, satu kabilah. Ittaqillah. Fitnah ini, fitnah buat antum. Bangkit, jangan merasa lemah. Semuanya sampaikan dengan ilmu, santun, beradab. Macam-macam orang dan masing-masingnya diberi ujian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di antara sebab yang dapat mengantarkan seseorang kepada istiqomah dan keselamatan dari al-fitan adalah al-ibtiadu wal-firaru minal fitan wa ahliha, menjauhi serta lari dari fitnah serta para pembawanya, para pembawa fitnah, menjauhi. Barakallahu fikum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanad tentunya yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yushiku ayyakuna khairu malim ri'im muslim ghanamun yatba'u biha sya'ful sya'fal jibal wa mawaqi'al qatar. Sudah dekat masanya seseorang, atau harta terbaik yang dimiliki seseorang, penghasilan terbersih yang dimiliki seseorang adalah kambing-kambing yang dia gembala, dia pelihara di puncak-puncak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan untuk memberi minum hewan ternaknya tadi. Qala yafirru bidinihi minal fitan. Kenapa? Karena dia lari menyelamatkan dirinya dan agamanya dari fitnah, dari kesesatan-kesesatan yang menimpa manusia. Dia mencari selamat. Hampir masa itu akan muncul, kata Nabi, akan datang. Dalam hadis ini diberi bab oleh Imam Al-Bukhari, bab al-firaru bid-din minal fitan, lari menyelamatkan agama dari fitnah. Ya tentu, keilmuan dan ketakwaan seseorang yang bisa membawa ke sana, itu akan terjawab kondisi yang sulit ini dengan jawaban yang bersumber dari iman dan takwa. Tapi kalau bersumber dari logika dan ambisi, sulit diterima. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan lain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal-qa'imu fiha khairun minas sa'i au minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i. Akan bermunculan berbagai fitnah, kata Nabi. Orang yang duduk saja di masa fitnah tidak bergerak lebih baik dan lebih terselamatkan dibandingkan orang yang berdiri. Karena orang yang duduk lebih tertutup dari informasi yang menyesatkan, lebih terselamatkan untuk melihat, lebih terselamatkan untuk mendengar atau berkomentar dibandingkan orang yang berdiri. Pandangannya lebih jauh sehingga lebih terkontaminasi hatinya, kalbunya, karena dia melihat. Suara lebih mudah sampai. Seorang yang berdiri di tempat, tidak berjalan, lebih terselamatkan dibandingkan orang yang berjalan di masa fitnah. Walaupun tidak berupaya dia, tidak bersa'i, tidak berjalan cepat, berjalan biasa. Kesana, kemari, maju, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Itu lebih rentan akan jatuh dalam fitnah dibandingkan orang yang berusaha di tempat. di tempat maksudnya, barakallahu fikum, tentu diisi dengan yang tadi telah disebutkan sebagiannya. Kemudian Rasulullah menyatakan, man tasyarrafa laha tastasyrifu. Barang siapa yang mencoba tahu, cari tahu dan ingin tahu, apa sih dia? Wah, itu ada di sana, lari dia lihat. Apa ya? Itu secara fisik. Lu katanya ini, coba cari browsing. Lu katanya di Jakarta ada ini, cari lagi. Bahkan dia aktif, proaktif, tanya ke teman-temannya, gimana kabarnya ini? Gimana kelanjutannya? Lu kemarin katanya begini, sekarang bagaimana? Tanya lagi, minta lagi. Barang siapa yang mencoba menengok, melihat, mencari tahu, fitnah itu akan menyeret dia. Akan diseret dia oleh fitnah itu tadi. Tastasyrifuhu. Masuk dia dalam fitnah. Jauh dekatnya dia masuk dalam fitnah, dangkal dalamnya dia berkecimpung dalam fitnah, tergantung masing-masingnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih." Barang siapa yang mendapatkan tempat, menemukan tempat berlindung, segera dia berlindung sih. Salah satu tempat berlindung adalah masjid-masjid Allah yang dibacakan di sana Al-Quran, zikrullah, talabul ilmi, tempat-tempat dipelajarinya Al-Kitab was Sunnah, media-media yang dibahas di situ tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kebesaran Allah. Di sana disebutkan tentang hukum-hukum agama, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, tentang urusan bimbingan Islam dalam berumah tangga, dalam dan seterusnya. Itu tempat berlindung. Cepat, kata Nabi, falya'udz bih. Jangan ditunda-tunda. Antum memungkinkan bainal maghrib wal isya, menunggu waktu datangnya sholat isya, atau setelah sholat asar menunggu tibanya sholat maghrib, duduk di masjid, memungkinkan antum masih ada waktu luang, duduk di masjid, jangan keluar. Oh, saya punya tugas di rumah membantu anak untuk mengevaluasi pelajaran-pelajarannya. Silakan. Pulang ke rumah, sholat isya, kembali lagi. Atau bawa putra antum dievaluasi di masjid. Pelajaran akidahnya, fikihnya, akhlaknya, hadisnya, tafsirnya, bawa ke masjid, murojaah di masjid. Nah, selesai sholat asar juga demikian. Masing-masing berbeda dengan saudaranya. Tapi barang siapa yang bertakwa dan berjuang, maka Allah akan tolong dia. Nah, ba'da subuh duduk di masjid, menunggu al-isyraq, terbitnya matahari, beberapa menit kemudian dia sholat sunnah. Kalau enggak, dia pulang ke rumah, langsung dia akan pegang HP. Ya kan? Nah. Begitu ada yang mau browsing, ngajak browsing, ganti dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Dengarkan kajian ilmu. Terus demikian hari, berganti hari. Terus begitu. Begitu Nabi mengatakan, faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih. Segera. Jangan ditunda-tunda. Karena itu penting, di samping kita melindungi diri kita, juga anak-anak kita. Di masa-masa seperti ini, orang tua harus berjuang melindungi putra-putrinya dari potensi-potensi penyimpangan baik akidah atau penyimpangan akhlak dan ibadahnya. Waspada, jangan bermudah-mudahan terkait pendidikan putra-putri kita. Anak-anak kita juga punya kalbu, punya hati. Kalau hati mereka baik, insya Allah yang lainnya jadi baik. Kenapa baik? Karena diperdengarkan kepada mereka iman, diperdengarkan kepada mereka ilmu, takwa oleh orang tuanya. Dan apabila kalbu mereka tidak baik, menjadi rusak karena dipertontonkan kepadanya perkara-perkara yang merusak kalbunya. Dari mana? Orang tuanya. Orang tuanya. Bahkan berapa banyak anak yang dia sendiri sudah terbiasa mengoperasikan alat-alat ini, dia merusak anak orang lain. Maka kita bertanggung jawab di masa-masa fitnah ini, lindungi diri kita, istri kita, anak-anak kita dari segala potensi yang dapat merusak imannya dan terfitnah dia. Terfitnah dia. Terlalu banyak kisah dan peristiwa yang terjadi. Maka menjadi tanggung jawab para orang tua, ayah dan ibu, melindungi anak-anak. Mereka akan hidup di masa yang serba sulit. Mereka hidup di masa yang penuh tantangan, mempertaruhkan imannya. Kalau kita tidak siapkan mereka, kita tidak kokohkan imannya dengan izin dan pertolongan Allah, berat bagi mereka kehidupan ini. Ayuhal ikhwah, tentu masih terdapat di situ beberapa pembahasan terkait topik ini. Namun karena terbatasnya waktu, kita mungkin manfaatkan waktu yang tersisa untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ada waktu kurang lebih 15 hingga 20 menit. Ada pertanyaan, benarkah Islam itu? Dia bertanya tentang sebuah perkataan atau ucapan, benarkah Islam melarang perselisihan dan perpecahan tetapi tidak melarang perbedaan? Kalau yang dimaksud dengan perbedaan adalah yang bersumber dari ijtihad yang mu'tabar, itu bisa terjadi dan sudah terjadi. Perbedaan yang memang secara syariat memungkinkan terjadi karena perbedaan ijtihad memahami dalil. Itu yang dinamakan dengan khilaf mu'tabar. Subjeknya yang memungkinkan terjadi khilaf ini adalah bukan sembarang orang. Memang para ulama mujtahidin, ulama yang memang ahli ijtihad, menguasai berbagai disiplin ilmu agama. Nah, seperti yang terjadi dalam beberapa perkara ibadah, tentang puasa, apakah hal ini termasuk perkara yang membatalkan puasa ataukah tidak. Sebagian ulama menyatakan dia membatalkan, sebagiannya mengatakan tidak. Seperti masalah hijamah, apakah hijamah, bekam, membatalkan puasa ataukah tidak. Ada dua pendapat setidaknya dari kalangan ulama. Itu terjadi perbedaan. Dalam masalah barakallahu fikum wudu, pembatal-pembatal wudu, apakah tidur membatalkan wudu, memakan daging unta membatalkan wudu ataukah tidak. Terjadi perbedaan pandang di kalangan ulama. Begitu juga dalam masalah zakat, apakah urudut tijarah, barang-barang dagangan itu terkenai zakat ataukah tidak. Dalam perkara haji juga demikian, manasik mana yang dikategorikan terkena fidyah, mana yang tidak terkena fidyah. Jika yang dimaksud perbedaan seperti ini, naam, benar bahwa bukan tidak melarang perbedaan, terjadi perbedaan. Kalau perbedaan tetap dilarang karena Islam al-haq itu ya satu. Islam melarang perselisihan dan perpecahan, jelas. Kalau yang dimaksud dengan perbedaan adalah dalam perkara-perkara akidah, perkara-perkara iman, sangat tidak dibenarkan. Ini muslim yang taat, yang itu Mu'tazilah. Yang ini muslim mengimani adanya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yang itu mengingkari sifat-sifat Allah. Gak mungkin dibenarkan ini. Perbedaan jika yang dimaksud dalam perkara manhaj, pola pikir dan pola sikap, yang satu suka menentang, memberontak, mencela pemerintah, yang satu tidak demikian. Wah, ini perbedaan. Ya, gak boleh, itu salah. Al-Quran menyatakan salah, sunnah menyatakan salah, hadis menyatakan salah, ulama salaf menyatakan salah. Gak ada satupun yang menyatakan boleh. Nah, itu yang dinamakan dengan khilaf tadad. Khilaf yang terjadi dua pendapat atau tiga yang tidak mungkin digabungkan sama sekali. Yang satu dia sangat senang untuk berhukum dengan syariat Allah dalam urusan rumah tangganya, sosialnya, akidahnya. Yang satu menentang hukum Allah. Gak mungkin. Yang seperti dikatakan perbedaan, pasti terjadi dengan perbedaan yang seperti ini, perpecahan pasti terjadi. Nah, barakallahu fikum. Jadi ucapan ini mengandung makna batil sehingga harus ditinggalkan. Apa hukum mengajarkan ilmu yang bukan tergolong ilmu syariat seperti ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam? Boleh-boleh saja selama materi yang diajarkan, ini yang pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, cara penyampaian atau teknis penyampaian ilmu itu teknisnya tidak juga bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang ketiga, ilmu yang dipelajari tersebut sebatas kebutuhan. Sebatas kebutuhan. ilmu bahasa, bahasa Indonesia, misalkan boleh belajar, bagus, agar dia bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sehingga kalau dia mau menulis, kalau dia mau berceramah, berbicara dengan dalam kehidupan sosial, bagus. Kalimat-kalimat dan kata-katanya tersusun baik, mudah difahami. Ilmu pengetahuan alam, selama tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Pengetahuan alam misalkan yang mengatakan bahwa pepohonan ini membutuhkan sinar matahari karena ini. Silakan, boleh. Tapi kalau yang dikatakan bahwa asal muasal manusia adalah kera, sementara Allah mengatakan manusia adalah keturunan Adam dengan proses yang telah disebutkan dalam Al-Quran, maka itu materi yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau diyakini, dia meyakini sesuatu yang bertentangan dengan wahyu Allah, berbahaya. Ilmu sosial, bagaimana berinteraksi dengan manusia, yang diajarkan ke sana malah pluralisme. Anak-anak diajarkan bagaimana berkawan dengan seorang yang beragama selain Islam, apapun agama itu. Diajarkan bagaimana bertoleransi dengan cara-cara pluralisme itu tadi. Maka kita tidak boleh mengajarkan yang seperti itu. Berarti harus ada filter, pemangkasan. Diajarkan kepada anak-anak toleransi beragama, nyanyi bersama yang Muslim, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, bareng-bareng berangkat ke masjid, lintas agama, berangkat bareng-bareng ke gereja, lintas agama. Ini bertentangan dengan agama kita. Kalau ini diajarkan atau apalagi dipaksakan, berarti di sini ada pemaksaan akidah, bertentangan dengan hak asasi manusia. Kalau berbicara hak asasi manusia, barakallahu fikum. Wah, ini radikal. Kalau enggak mau ini, silakan katakan radikal. Kami meyakini inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Kami meyakini apa yang Allah katakan. Barakallahu fikum. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan Allah terima darinya agama itu, apapun agama itu. Ini keyakinan kami dan ini dilindungi. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, boleh dengan syarat-syarat yang tadi telah disebutkan sebagiannya. Kalau penyampaiannya yang menyelisih syariat seperti apa? Seperti terjadinya ikhtilaf, percampuran antara anak laki dengan anak perempuan, atau cara-cara yang lainnya yang menyelisih hukum agama kita. Ada pertanyaan, saya adalah seorang yang baru mengenal beberapa syariat. Saya ingin memakai cadar, namun orang tua menentang dengan alasan takut ikut aliran sesat. Ya, beralasan. Alasannya orang tua tadi beralasan. Ya, karena sekarang wanita bercadar memang yang beredar negatif pada sebagian pihak, dipaksakan untuk negatif, sehingga banyak orang tua yang kemakan informasi-informasi tersebut. Nah, beralasan dalam pengertian apa beralasan? Orang tua kita korban informasi. Lalu bagaimana sikap saudari kita ini? Tetaplah Anda menutup aurat dengan baik dan benar. Bercadar adalah salah satunya, berniqab, berburqu', yang intinya adalah wajah muslimah adalah aurat. Namun saudari harus bersikap baik dengan orang tua, santun, membantu orang tua dalam perkara-perkara yang baik. Nah, sampaikan kepada beliau bahwa apa yang dikhawatirkan itu insya Allah tidak terjadi. Kalau dipaksa untuk tidak memakai penutup wajah atau cadar, sabar untuk bertahan. Sabar, dan itu salah satu bentuk kesabaran yang diminta dalam syariat kita. Pertanyaannya banyak yang sulit-sulit, sehingga saya gak punya ilmu untuk menjawabnya. Bagaimana cara memberikan semangat kepada anak yang belum sempat atau belum diterima di pondok? Jadi dia mendaftar ke sebuah pondok, tetapi ternyata belum bisa diterima. Disebabkan gangguan dari keluarga yang tidak suka atau tidak senang anaknya masuk ke pondok. Bagaimana cara memberi semangat? Kalau antum sebagai ayah, temani anak antum belajar di rumah dengan media-media yang ada. Temanin dia untuk menghafal Al-Quran melalui beberapa kajian yang mengajarkan cara membaca Al-Quran. Di sana sudah ada media itu. Kemudian pelajaran akidah, ada modul-modul pelajaran akidah. Bacakan kepada putra antum atau meminta rekaman kajian akidah, kajian fikih, kajian ibadah, kajian akhlak, perdengarkan untuk anak antum. Masih banyak media. Sampai Allah berikan jalan keluar, keluarga mau menerima dan bisa memahami keinginan antum untuk memondokkan putra di pondok-pondok pesantren. Nah, terakhir. Anak ingin berbisnis, bagaimana kiat-kiat berbisnis yang sesuai syariat Islam? Ya, pertama belajar syariat Islam. Kedua, antum harus tahu yaitu tadi ketentuan-ketentuan bisnis. Dan itu luas. Nah, sebagai contoh, dalam jual beli, atau harus dibedakan antara jual beli dengan pinjam meminjam. Kalau jual beli ada ketentuannya. Rasul mengatakan bithamanin ma'lum wa ajalin ma'lum wa syai'in ma'lum. Jual beli itu harus berdasarkan dengan kejelasan. Barangnya jelas. Kedua, harganya jelas disepakati, tidak kemudian dikatakan berapa harganya. Gampanglah nanti. Oh, terserah antum. Nah, boleh. Ini harganya sekian, yang itu sekian. Kalau ini jual beli yang sifatnya ditunda pembayarannya, saya beli ini tapi uangnya bulan depan ya, saya bayar. Jelas bulan depan, tanggal berapa? Jelas ajalnya, temponya. Bulan depan tanggal 5. Sudah disepakati. Ini sebagian ketentuan jual beli. Pinjam meminjam berbeda aturannya. Dalam transaksi pinjam atau meminjam, meminjamkan atau meminjam, hutang piutang, ada kaidah dalam syariat yang disimpulkan oleh para fuqaha, yaitu kullu qardin jarin alaihi manfa'ah fahuwa riba. Seluruh transaksi pinjam meminjam yang mengandung unsur manfaat yang didapat oleh si pemilik uang yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Contoh, pinjam uang 1 juta dicicil 12 bulan, per bulannya 100 ribu. Berarti kembali berapa? 1 juta 200, yang 200 adalah riba. Contoh lain, pinjam uang 1 juta kembali 1 juta. Hanya saja si peminjam mengatakan, saya punya motor, nah, silakan kamu pakai selama sebulan. Motor manfaat, dipakai kesana kemari. Kalau sewa sehari bisa 15.000, 20.000, sebulan 600.000. Dan dia punya keuntungan, maka itu adalah riba. Ini transaksi pinjam meminjam. Maka antum harus membedakan bisnis yang antum mau lakukan itu mengandung unsur pinjam meminjam atau murni transaksi jual beli. Masing-masingnya ada ketentuan. Rincinya butuh belajar kitabul buyu', kitab khusus yang menjelaskan tentang hukum jual beli. Maka kita harus sabar belajar tentang bisnis yang syar'i, yang islami. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah memberikan kepada saya dan antum semuanya ilmu yang bermanfaat, yang dapat membantu kita semuanya mengenali kebatilan sebagai kebatilan dan kebenaran sebagai kebenaran. Dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memudahkan atau melancarkan adanya majlis ilmu ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa saya memohon jika ada kesalahan, di samping saya memohon ampun kepada Allah, juga saya butuh adanya masukan yang positif. Jazakumullahu khairan.